Mitra Bisnis, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok, meminta Badan Pemeriksa Keuangan mengaudit proyek Jalan Layang Tanah Abang Kampung Melayu, sehingga untuk sementara proyek dihentikan mulai Juni mendatang. Ahok ingin semuanya menjadi jelas terlebih dahulu, sebelum anggaran baru diturunkan, karena proyek tersebut warisan pemerintahan sebelumnya yang seharusnya sudah selesai akhir tahun lalu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar perkotaan Yayat Supriyatna. Pak Yayat, apa komentar Anda soal ini? Ya, ini kan terjadinya penghentian karena ada indikasi pembengkakan. Artinya pembengkakan tambahan anggaran karena ada perubahan desain. Sebetulnya perubahan desain itu karena persoalan yang tidak terantisipasi adanya sarana utilitas, ya pipa air yang ada pada jaringan jalan yang akan dibangun. Jadi dengan itu desainnya berubah. Perubahan desain itu pasti berimplikasi kepada tambahan biaya. Kemudian juga akan perubahan terhadap tambahan waktu. Nah mungkin pada waktu komitmen itu dibuat pada masa zamannya Pak Foke, persoalannya tidak akan masalah karena mungkin dianggap apakah sistem pemerintahannya tidak berubah lah, karena komitmen ini pasti sudah diketahui oleh pimpinan daerah. Tetapi dengan digantinya pimpinan daerah, tentu ada pertanyaan, mengapa komitmen dalam kontrak yang disepakati biayanya sudah ditentukan sekitar 800 miliar sekian itu sudah ditetapkan, tapi ada pagu tambahan dan ada perubahan terhadap anggarannya gitu kan, dan waktunya gitu ya. Begini, waktunya kan sudah habis dengan kontrak, tapi kan di dalamnya ada addendum, ada catatan perubahan karena ada masalah terhadap jaringan pipa air yang mungkin akan mengganggu konstruksi. Nah, disinilah problematika untuk memperjelas mengapa ini sampai terjadi, padahal di dalam kontrak sebelumnya itu sudah disepakati harus selesai pada akhir tahun 2012. Nah, di sini yang harusnya diperjelas, makanya pihak Pak Ahok atau Pak Jokowi ini meminta dilakukan audit supaya jelas dulu. Makanya kita berharap kalau tidak ditemukan sesuatu yang menyimpang, kenapa harus ditakuti? Bukan saja, kalau tidak ada yang salah, jalankan saja. Begini, kalau audit itu kan mungkin audit terhadap, pertama, sebetulnya uangnya ada, tetapi kan ada surat perintah pembayaran. Sementara si kontraktornya juga udah ngap-ngapan itu, duitnya mungkin udah mulai keteteran. Karena kan si kontraktor kan nggak punya duit lagi kali untuk melanjutkan pembangunan, sementara pembayarannya belum dibayar. Pembayarannya kan sudah ada katanya, dengan APBD yang ada, tapi kata Pak Ahok, ya belum bisa cair, orang APBD-nya juga baru kemarin saja, bulan Februari katanya. Jadi mau nagih kan harus ditangani oleh gubernur. Selain audit, proyek ini dikabarkan akan dilakukan tender atau lelang ulang. Bagaimana menurut Bapak? Kalau misalnya memang ada lelang, ya memang ada lelang. Tapi kan pertanyaannya ya kita sepakati saja. Nanti kalau misalnya ada lelang ataukah ya lelangnya mungkin kembali lagi kan. Pasti ada pertimbangan teknis. Pasti yang sudah kita kan yang paling tahu ya kan, dan paling besar biayanya yang bisa diantisipasi. Jadi ini kan pekerjaan, bukan pekerjaan kecil, bukan kontraktor odong-odong kan. Kontraktornya memang harus berpengalaman, kemampuannya bisa diandalkan, dan kita lihat hampir semua rata-rata yang bekerja itu adalah BUMN semua. Diberitakan juga dalam proyek ini Pemprov menunggak hingga 20 miliar pada kontraktor jalan layang itu. Nah, apakah bisa diindikasi kurang adanya transparansi dalam proyek ini, Pak? Sebetulnya kalau ini di PU itu kan terjadi penggantian pimpinan. Pak Eri Baskoro yang tadinya kepala dinas PU yang bertanggung jawab tentang proses ini sekarang diganti dengan Pak Rudi. Nah, Pak Rudi itu kan baru, sekarang beliau Pak Eri Baskoro pindah ke Badan Penanggulangan Bencana. Apakah waktu terjadi penggantian pimpinan itu semua laporan pekerjaan dilaporkan? Siapa penanggung jawab proyeknya? Siapa pejabat yang membuat penanggung jawab komitmennya untuk pekerjaan ini gitu kan? Jadi kita kan nggak tahu, mungkin orang merasa, udah bukan tanggung jawab saya lagi, ngapain saya lapor-lapor lagi. Dia menganggap semua pekerjaan sudah diserahkan pada pejabat yang baru kan. Nah itu kan kadang-kadang, apalagi kalau misalnya diangkat, kepala dinas PU yang sebelumnya dianggap tidak begitu cakap misalnya mengatasi banjir dan kerusakan jalan misalnya. Jadi dalam banyak hal bisa saja ada banyak pertimbangan-pertimbangan teknis dan non-teknis yang mengakibatkan pekerjaan ini tidak tuntas, bukan masalah transparan saja. Kalau misalnya pihak kontraktor mengatakan silakan dibuka, kami nggak takut dan kami tidak melakukan pelanggaran, kenapa harus takut? Kalau DKI tidak melakukan kesalahan, buka aja. Kontraktornya juga tidak melakukan kesalahan, buka aja. Demikian pakar perkotaan Yayat Supriyatna. Saya Wendy Lim.